sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 48. Kemarin kita baca bahwa Allah meniadakan pendatangan manfaat di hari kiamat. Dalam ayatnya disebutkan apa? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Ya. Artinya seseorang tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini pendatangan manfaat ditiadakan oleh Allah. Yang kedua, seseorang tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain, rekomendasi. Ini juga pendatangan manfaat. Yang ketiga, wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Yang keempat, yaitu tidak diambil darinya tebusan dan tidak ada yang menolongnya. Ini maksudnya adalah menahan bahaya. Ya. Jadi hal yang ditakutkan pada hari kiamat itu berfungsi kepada dua hal. Berfungsi kepada dua hal. Bahwasanya di hari kiamat tidak ada yang mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Yang kedua, di hari kiamat apa? Tidak ada menahan bahaya untuk orang lain. Enggak ada yang bisa. Ya. Disebutkan oleh Allah mendatangkan manfaat itu dalam firman-Nya, seseorang tidak bisa menolong orang lain. Yang kedua, seseorang tidak bisa apa? Memberikan syafaat kepada orang lain. Jadi begini. Saya tuliskan ayatnya. Wattaqu yauman. Ya. Takutlah kepada suatu hari. Mana, kenapa takut pada hari itu? Satu, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat. Tidak mendatangkan manfaat atau kebaikan untuk orang lain. Kenapa hari itu ditakuti? Karena tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Tidak ada yang bisa nolong orang lain. Nah, Allah sebutkan itu dua bagian. Yang pertama, la tajzi nafsun. An nafsin syai'an. Ini yang pertama. Tidak bisa mendatangkan manfaat itu maksudnya seseorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Yang kedua, wala yuqbalu minha syafa'ah. Wa qala yuqbalu minha syafa'ah. Lihat, tidak diambil darinya syafaat. Tidak ada yang bisa ngasih rekomendasi, ya Allah ampuni saja si fulan, enggak ada. Ini maksudnya tidak dapat mendatangkan manfaat. Itu yang membuat kita takut pada hari kiamat. Dua hal ini. Seseorang tidak bisa nolong orang lain, enggak bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Yang kedua juga, seseorang tidak bisa mengatakan kepada Allah, wahai Allah ampuni si fulan, enggak bisa. Ini tidak dapat mendatangkan manfaat untuk orang lain. Yang kedua, tidak dapat apa? Yang saya katakan tadi apa? Hah? Menahan bahaya. Menahan bahaya dari orang lain. Untuk orang lain. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala dia disiksa, disiksa. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala dia dihinakan pada hari kiamat, dihinakan. Seperti itu selalu, ya. Allah sebutkan firman-Nya, wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun. Artinya apa? Tidak diambil darinya tebusan. Tebusan itu kan biasanya orang ditebus, kenapa? Karena sudah bersalah, kemudian kita tebus agar lepas dari kesalahannya. Kan begitu. Ya. Tidak dapat menahan bahaya. Yaitu dengan ngasih tebusan enggak bisa diterima tebusannya. Yang kedua, walahum yunsarun. Ya, walahum yunsarun. Artinya mereka tidak ditolong. Kalau mereka dapat musibah, dapat siksa dari Allah, tidak ada yang menolong mereka. Lihat. Ya. Ini yang membuat kita takut pada hari kiamat. Karena tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat, tidak ada yang dapat menahan bahaya. Mendatangkan manfaat Allah sebutkan dengan apa? Seseorang tidak bisa menolong orang lain. Satu. Yang kedua, seseorang tidak bisa memberikan rekomendasi kepada orang lain. Kemudian, tidak dapat menahan bahaya, Allah gambarkan dengan apa? Wala yu'khadhu minha adlun. Tidak diambil darinya tebusan. Jadi kalau dia salah, tidak bisa ditebus. Kalau bapaknya kafir, tidak bisa ditebus meskipun dia mempunyai harta sejagat raya. Walahum yunsarun. Dan mereka tidak ditolong. Artinya kalau dapat siksa, ya sudah dapat siksa. Enggak ada yang nolong mereka. Nah, ini yang membuat kita takut kepada hari kiamat. Tidak ada yang mendatangkan manfaat, tidak ada yang dapat menahan bahaya. Ya, indahnya Al-Quran seperti ini. Dan tidak ada yang bisa mengupas seperti ini kecuali para ulama. Saya cuma menukil. Yang mengupas adalah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Paham bapak-bapak sekalian? Ya, ini yang membuat kita takut pada hari kiamat. Dan itu inti dari surat Al-Baqarah ayat 48. Minha kepada diri. Iya. Ha darinya, dari dirinya. Nah, ini mulai ini bertanya. Karena yang dengar dari radio, Pak, harus pakai mic. Ya, simpan pertanyaan di belakang. Ya, biar yang dengar di radio dapat manfaatnya. Yang dimarahin pendengar saya, bukan Bapak. Ya, nanti pertanyaan di akhir. Jangan di tengah-tengah. Baik, para ikhwah sekalian, kita lanjutkan. Kemudian kita baca ayat yang selanjutnya, itu sebagai pengulangan saja. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Dan ingatlah, najjainakum, ketika kami selamatkan kalian, min ali fir'aun, dari kelompok fir'aun, yasumunakum su'a adzab, mereka berikan siksa kepada kalian dengan siksa yang buruk. Yudzabbihuna abna'akum, menyembelih anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membuat istri-istri kalian merasa malu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan di dalam hal itu terdapat bala dari atau ujian dari Rabb kalian yang agung. Itu terdapat ujian yang besar dari Rabb kalian. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-49 ini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Hadza syuru'un fi ti'dadi ni'amihi 'ala bani Israil 'ala wajhi tafsil." Ini ayat adalah permulaan penyebutan nikmat-nikmat oleh Allah atas bani Israil 'ala wajhi tafsil, yaitu secara terperinci. Jadi sekarang Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel secara terperinci. Maka kalau terperinci berarti nanti kita akan baca cerita, cerita banyak. Ya. Faqala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh najjaynakum min ali fir'aun." Dan ingatlah ketika kami telah selamatkan kalian dari alu fir'aun, yaitu maksudnya kata Syekh, alu fir'aun itu min fir'aun wa mala'ihi wa junudihi wa kanu qabla dhalika yasumunakum, yang artinya, dan ingatlah ketika kami telah selamatkan kalian dari alu fir'aun, yaitu maksudnya dari fir'aunnya, dari rakyatnya, dan dari bala tentaranya. Dan mereka sebelum itu telah menghinakan kalian, yaitu yasumunakum ay yuwallunahum wa yasta'milunahum, artinya mereka telah memakai kalian, menghinakan kalian, menyiksa kalian. Su'al azab, yaitu ay ashadduhu bi an kanu yudzabbihuna abna'ahum, dengan siksa yang buruk yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya kepada Bani Israel. Yang paling buruk, su'al azab itu yang paling buruk, yang mana mereka yudzabbihuna abna'akum, mereka salah satu siksa yang paling buruk diberikan oleh Fir'aun dan bala tentaranya kepada Bani Israel adalah menyembelih anak-anak kalian. Khasyiatanumuwikum. Dan bukan anak-anak saja, tapi anak-anak laki-laki. Karena Fir'aun takut kalian akan berkembang. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membuat malu istri-istri kalian. Ai fala yaqtulunahunna. Yaitu maksudnya mereka tidak membunuh anak-anak perempuan kalian. Jadi nisa'akum di sini maksudnya adalah anak-anak perempuan kalian. Fa antum baina qatilin wa mudhallalin bil a'malis syaqah. Maka kalian ini antara dua siksanya. Pertama, anak-anak laki-laki dibunuh. Karena kalau ada anak laki-laki itu kan kita bisa berharap ada keturunan yang akhirnya nanti kita bisa memperbanyak keturunan kita dan mengembangbiakkan keturunan kita. Yang kedua, mudzallalin bil a'malis syaqah, yaitu siksanya Fir'aun dan bala tentaranya kepada Bani Israel, anak-anak perempuannya dibiarkan. Dibiarkan dalam keadaan hina dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang buruk, yang berat, mohon maaf, yang berat. Mustahi ala wajhil minnah alaihi wal isti'la alaihi fa hadza ghayatul ihana, yang mana mereka akhirnya malu, kemudian para perempuan tersebut dikuasai, dijadikan orang-orang yang terhina, maka ini adalah kehinaan yang sangat tinggi, yang sangat berat, dihinakan kepada para perempuan dari Bani Israel. Famanallahu alaihim bin najati tamah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keselamatan yang sempurna. Wa ighraqu aduwihim wa hum yanzurun li tuqirra ayunahum. Dan Allah menenggelamkan musuh-musuh mereka dalam keadaan mereka melihat musuh-musuh tersebut, agar mata-mata mereka senang, agar hati-hati mereka senang. Jadi yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini, wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang mana Fir'aun dan bala tentaranya sebelum ini menyiksa kalian dan menghinakan para perempuan kalian. Menyiksa kalian dengan bagaimana? Dengan membunuh laki-laki kalian. Anak laki-laki seluruhnya dibunuh. Menghinakan bagaimana? Menghinakan para perempuan hidup tanpa laki-laki. Dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada Bani Israel, yaitu dengan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Bani Israel waktu itu melihat Fir'aun tenggelam, bala tentaranya tenggelam, agar menjadi penghibur bagi hati-hati Bani Israel, yang mereka sudah disiksa, yang mereka sudah dihinakan, dipermalukan di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya. Di sini kita ambil pelajaran, Pak. Kalau kita teguh memegang agama Allah, kemudian dari situ kita akhirnya mendapat kehinaan, mendapatkan celaan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita di dunia sebelum akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Begitu pula sebaliknya, orang yang menghinakan hamba-hamba Allah, sok angkuh di hadapan hamba-hamba Allah, maka dia akan dihinakan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Ya, dan ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk lebih semangat menegakkan Islam di dalam diri kita. Apapun yang membuat orang mengatakan kita, entah itu kita dihina, entah itu kita dicela, misalkan seorang laki-laki, ya, saya sih sangat berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang rutin kajian di majelis Imam Syafi'i, di masjid Imam Syafi'i ini, di luar pun juga, ya, akhlak dan perbuatannya sebagaimana di majelis. Jangan sampai di luar kita membuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita bicarakan di majelis ilmu. Baik dari pakaian, baik dari ucapan, baik dari tingkah laku. Semestinya kita harus memperlihatkan keislaman kita dan kesunahan kita. Karena kalau ada orang yang berhujah, Ustadz, kalau di luar masjid saya tidak nyaman untuk memakai pakaian yang sesuai dengan sunnah misalkan, baik laki-laki atau perempuan. Pakaian sesuai dengan sunnah tidak nyaman misalkan, karena berbeda dengan orang lain. Maka jawabannya, semestinya mereka yang nyontoh kita, bukan kita yang menyamakan diri dengan mereka. Ya, mereka yang menyontoh orang-orang sunnah bagaimana berpakaian, laki-laki ataupun perempuan. Dan harus tegar, kalaupun dihina, dicela, maka Allah akan membalikkan hinaan tersebut, celaan tersebut menjadi kebahagiaan, kesenangan di dunia loh, sebelum di akhirat. Sebagaimana Bani Israel mereka mendapatkan dua apa, Pak? Dua siksaan. Yang pertama apa dalam ayat ini? Dibunuh anak-anaknya. anak-anak laki-laki mereka dibunuh, dipenggal habis-habisan oleh Firaun dan bala tentaranya. Dicari perumah satu-satu. Yang kedua, kehinaan yang didapatkan oleh Bani Israel apa? Para perempuannya dibiarkan hidup dan terhina. Ya, karena tidak ada yang ngurus laki-lakinya. Ini kan hina sekali. Maka Allah balikan itu. Yang memegang sunnah, Allah balikan itu. Ya, Allah hinakan musuh-musuh mereka. Allah hinakan musuh-musuh mereka di dunia sebelum apa? Akhir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya saya berharap sekali iman kita itu jujur. Bukan hanya di dalam masjid saja. Tetapi dimanapun kita berada. Inilah saya seorang muslim, seorang ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kalau seandainya di luar, aurat kita dijaga, para laki-laki jangan memakai celana pendek lagi keluar. Ya. Masih ada enggak? Enggak ada kalau lah. Memang jangan memakai celana pendek lagi. Kalau lagi berdagang, dagang yang jujur sesuai dengan sunnah. Ya. Kalau lagi berkata-kata yang baik, lembut, jangan ketus, jangan suka nuduh orang, jangan suka memvonis orang, meskipun dalam berdakwah. Ya. Tidak boleh, kita harus lembut karena berdakwah dibangun di atas kelembutan. Kemudian para perempuannya kalau keluar dari masjid, jangan cuma kalau ke masjid Imam Syafi'i yang memakai pakaian lebar. Di luar sama seperti perempuan-perempuan lain. Harusnya mereka yang nyontoh kita. Jangan kita yang menyamakan diri dengan orang-orang yang bukan tidak atau yang tidak mengamalkan sunnah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalaupun kita dihina dengan mengamalkan sunnah, maka seperti yang terjadi kepada Bani Israel, kepada Fir'aun dan tentaranya. Yang menghinakan orang yang berpegang teguh dengan agama Nabi Musa. Akhirnya mendapat apa? Kebalikan kan? Kebalikan. Makanya dituliskan oleh Syekh di sini. Lituqirra a'yunahum. Agar mata-mata Bani Israel yang mereka kebiasaan mendapatkan siksa dari Bani Israel, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai-sampai anak laki-laki mereka dibunuh, dipenggal lehernya. Bahkan yang bayi-bayi. Kemudian perempuan-perempuan mereka biarkan hidup tanpa laki-laki, tidak ada yang mengurus, terhina. Dibalik oleh Allah. Nah begitulah kenyataannya nanti. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang menghinakan mereka, akan dibalik oleh Allah. Sebaliknya, orang yang menghinakan sunnah, orang yang mencela agama, maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan di dunia sebelum akhirat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Perhatikan, ya. Kalau seandainya ada orang yang mencela sunnah, maka sebutkan ayat ini. "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya barang siapa yang dihinakan oleh Allah maka tidak ada baginya seorang pun yang memuliakannya. Yang menghina sunnah akan dihinakan oleh Allah. Kalau sudah dihinakan oleh Allah tidak ada yang memuliakannya. Yang menghina agama Islam seperti mungkin misalkan bapak-bapak mungkin mendapatkan permasalahan di kampung karena kita sekarang sudah lebih mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada agama Islam yang benar-benar dibawa oleh Rasulullah. Akhirnya orang kampung ada celaan, ada penghinaan ya kepada kita, maka tegarlah. Kenapa? Karena siapa yang menghinakan Allah, maka Allah akan membalas penghinaan kepadanya. Dan siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang memuliakannya. Surat Al-Hajj, ayat berapa? Ayat 18. Ini yang membuat seseorang teguh dengan sunnahnya. Ya, jangan sampai kita malu-malu menegakkan sunnah di tengah orang-orang awam. Semestinya kita yang harus menjadi contoh dalam penegakan sunnah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang sangat berarti yang kita ambil dari firman Allah yang berbunyi, wa idh najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan di dalam penyelamatan untuk kalian bala'un ihsan, ya, kebaikan dari yang besar dari Rabb kalian. Fahadha mimma yujibu alaikum syukur wal qiyam bi awamirihi. Maka ini yang mewajibkan kalian akhirnya bersyukur dan mendirikan perintah-perintahnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari penggalan perkataan Syekh ini adalah, kalau Anda dapat nikmat, maka bersyukurlah dan lebih taatlah kepada Allah. Ya. Ketika Bani Israel diingatkan oleh Allah nikmat, diselamatkan dari Firaun dan bala tentaranya. Padahal Pak, subhanallah, benar-benar ya, memang pelajaran yang sangat berarti dari Bani Israel. Pelajaran salah satu yang membuat kita tenang kepada Allah. Bayangkan tadi kita sudah baca Bani Israel disiksa. Disiksanya dari dua sisi. Fir'aun dan bala tentaranya menghinakan Bani Israel dari dua sisi. Yang pertama apa? Anak-anak laki-lakinya dibunuh. Yang kedua apa? Para perempuannya dibiarkan terhina. Dibiarkan tercela. Ya. Nah, sesudah itu mereka tetap beriman kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengadakan pertempuran lagi dengan Firaun. Dikejar lagi. Pas dikejar tidak ada di hadapan kecuali laut di belakang Firaun dengan bala tentaranya. Pelajaran yang sangat berarti dari Bani Israel, semakin tinggi puncak kesulitan, semakin jalan keluar ada di depan mata. Maka jangan putus asa. Ya. Pelajaran saya ingin jadikan judul kajian jadinya, ya. Faedah Bani Israel. Bani Israel memberikan pelajaran kepada kita. Salah satunya yaitu semakin sulit tingkat kesulitan, semakin memuncak kesempitan yang kita dapatkan, dari kanan, dari kiri tidak dapat jalan keluar, dari depan, dari belakang malah ditertawakan, semakin sulit, maka ketahuilah, jalan keluar ada di depan mata, cuma kita tidak mengetahuinya. Maka janganlah berputus asa, itu intinya. Misalkan orang kepepet dengan hutang, semakin sulit. Saya pernah diceritakan oleh teman saya, kepepet dengan hutang. Hutang tidak, bukan 50 ribu, bukan 50 juta, bukan. Ratusan bahkan mm-an hutangnya. Bahkan sampai setiap kali ada telpon berdering, langsung keringat dingin. Karena takut polisi yang nelpon. Ya, karena mungkin yang memberikan piutang sudah mengadukannya ke polisi. Yang penting seperti itu. Bahkan sampai beliau mengatakan, yahsabuna kullu sayhatin alaihim. Beliau mengira beliau seperti sudah orang munafik. Kalau ada orang berteriak di depan rumah, seakan-akan itu adalah orang yang nagih hutang. Padahal itu tetangga mau nagih, mau memberikan makanan. Ya? Keringat dingin. Dia nelpon kolega-kolega kerjanya, enggak ada yang bisa nolong. Nelpon tetangga, keluarga-keluarganya, tidak bisa nolong. Siapapun yang dia telpon, tidak bisa nolong. maka ternyata setelah dia bersandar diri kepada Allah, di situ jalan keluarnya. Biasanya Pak, manusia kalau sudah capek minta tolong dengan makhluk, baru dia minta tolong kepada Allah. Ini keliru. Ya, ini yang paling keliru. Dia lebih mendahulukan makhluk-makhluk dia. Memang yang dilihat mata kasat dia. Ya. Nunggu-nunggu, mudah-mudahan si bos ngasih bonus. Mudah-mudahan makhluk ditunggu. Sedangkan yang rezekinya maha luas tidak ditunggu. Lupa menunggu. Dan kebiasaan. Ini mujarab ini, mujarab. Sesuai dengan cobaan, sesuai dengan experience, sesuai dengan percobaan. Kebiasaan menunggu makhluk enggak jadi. Dan kebiasaan Allah tidak ditunggu, langsung dikasih. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Allah tidak ditunggu, langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah At-Talaq ayat 7 Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka saya sering kan mengatakan, perbaiki hubungan Anda dengan Allah, Anda akan diberikan jalan keluar dan dari arah yang tidak sangka-sangka. Iya. Surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba kita lihat. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Ayat ini luar biasa, subhanallah. Dan ayat ini sebenarnya tentang masalah keluarga. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Lihat ibu-ibu, saudari-saudari, ya, yang terutama yang sering mengeluh dengan atau sering tidak puas dengan pemberian suaminya. Sering tidak bersyukur dengan pemberian suaminya. Meskipun wajib memberikan nafkah kepada istri, tapi kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Hendaknya suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan rezekinya. Barang siapa yang disempitkan, maka berikanlah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Berikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Maka dari sini sang ibu, sang istri, jangan menuntut terlalu berlebihan. Kemudian ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian setelah ini yang juga membuat hati kita tenang. Oh, masalah segede apapun kita harus yakin ini thawabit. Ini yang merupakan apa namanya pondasi dasar. Allah enggak mungkin ngasih saya yang lebih dari kekuasaan saya. Berarti ketika Allah masih belum memberikan solusi kepada saya, oh ini masih berarti masih kekuatan saya nih. Kan luar biasa begitu. Ini masih berarti saya masih kuat. Karena Allah tidak mungkin memberikan keluas beban yang lebih daripada kemampuan saya. Kemudian Allah berfirman, saya ja'alullaha ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini yang membuat hati seseorang tidak pernah putus asa. Ya. Karena setelah kesulitan, pasti apa? Ada kemudahan. Nah, maka bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika seseorang kembali ke permasalahan tadi, diberikan, saya ingin tadi membahas masalah, berharaplah kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang berharap kepada Allah, pasti diberi oleh Allah. Entah sekarang, besok, atau diganti oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Terkadang kan kita minta, ya Allah berikan saya rezeki yang luas. Tapi gak cocok untuk dia saat sekarang. Cocoknya nanti. Sekarang ini diganti oleh Allah dengan yang lain. Itu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah mudahkanlah saya untuk menikah misalkan. Enggak cocok untuk saat sekarang. mungkin dia cocoknya nanti atau diganti dengan yang lain yang lebih luar biasa. Nah, ini contoh-contoh, dan di situ rahasia-rahasia berdoa yang sangat luar biasa. Ya, nah, itu saya jadi tertarik untuk mengumpulkan pelajaran-pelajaran dari Bani Israel, nasihat dari Bani Israel, mungkin begitu judul kajiannya nanti. Salah satu pelajarannya, semakin sulit. Bayangkan Pak, di laut, di depan kita lautan, depan kita musuh yang mau memenggal leher kita. Tidak ada lain. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Musa pada waktu itu, kan mereka sama Nabi Musa itu. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kita akan didapati oleh mereka. Mereka akan sampai kepada kita, lawang di depan kita lautan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ini nasihat yang lain dari Bani Israel. Kala inna ma'ya rabbi sayahdi. Lihat kekuatan iman. Tidak sama sekali. Mereka enggak akan sampai kepada kita. Sesungguhnya Rabbku akan memberikan petunjuk kepada aku. Semakin sulit, semakin berpegang teguh kepada Allah, semakin kita yakin Allah memberikan jalan keluar. Cuma masalahnya kita ini enggak tahu halkan hal gaib. Itu yang membuat kita kadang-kadang rapuh di dalam keteguhan kita kepada Allah. Benar gak sih Allah ngasih ya? Benar gak sih Allah ngasih ya? Betul apa betul? Ya? Karena seperti, karena kita tidak tahu akan hal gaib, akhirnya kita berpaling dari Allah. Janganlah, nanti aja kita cari jalan yang lain dulu. Padahal jalan yang lain ini adalah maksiat. Nah ini para ikhwah sekalian. Maka yakinlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan didapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran, harus sabar memegang agama Allah. Dan dengan keyakinan akan didapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Ya, nasihat dari Bani Israel. Tunalul imamatu fiddin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ya menjadikan kita kembali tergugah mudah-mudahan untuk memegang agama Allah. Dan kalau sudah diberikan nikmat, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita kalau diberi nikmat oleh Allah bersyukur dan gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Ya. Gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf hari ini belum ada pertanyaan karena satu dan lain hal. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.